Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. إخوانا في دين أعزكم الله. إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid. Sarah Kitab Tauhid. Pembahasan kita masih dalam bab ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah. Menyeru kepada syahadat La ilaha illallah. Telah kita bacakan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang menceritakan ketika Nabi SAW mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman untuk berdakwah. Syarah keterangannya, penjelasannya. Qal Hafidh, berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Kana ba'su Mu'ad ila Yaman sana 10. Diutusnya Mu'ad ke negeri Yaman pada tahun ke-10 Hijriah. Qabla haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji wada. Kama dzakarahu al-musannifu yakni al-Bukhari fi awakhir al-maghazi. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Musannib, penulis kitab yang dimaksud adalah Al-Imam Al-Bukhari, pada akhir-akhir kitab dalam sahihnya, yaitu kitab Al-Maghazi, kitab peperangan. Waqila kana dhalika fi akhiri sana at-tis'in. Dikatakan juga peristiwa itu terjadi di akhir tahun ke-9 Hijriah. Inda man sarafihi sallallahu alaihi wasallam min Tabu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari perang Tabu. Rahul Waqidi diriwayatkan oleh Imam Al-Waqidi. Yaitu Muhammad bin Umar bin Waqid Al-Waqidi. Bi isnadihi ila Ka'ab ibn Malik. Dengan sanadnya sampai kepada Ka'ab ibn Malik. Wa akhrajahu ibn Sa'ad fit Tabaqat. Dan juga dikeluarkan oleh ibn Sa'ad dalam kitabnya At-Tabaqat. Wa tabaqu annahu lam yazal al-Yaman. Dan mereka, para ulama sepakat, bahwasanya Mu'ad lam yajal ala Yaman. Beliau terus berada di negeri Yaman. Illa an qadama fi khilafati Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sampai beliau pulang ke Madinah pada kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Summa tawajjaha ila Syam, kemudian beliau pergi ke negeri Syam, famata biha, dan meninggal dunia di negeri Syam. Ini sekilas tentang biografi dari perawi hadis yang kita bahas, yaitu Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Nah, telah kita jelaskan ketika Nabi SAW mengutus Mu'ad ke negeri Yaman dalam keadaan Rasulullah SAW keluar mengantarkan Mu'ad bin Jabal. Ya. Dengan posisi Mu'ad berada di tunggangannya, sementara Nabi SAW berjalan kaki menuntun tunggangannya Mu'ad bin Jabal. Menunjukkan tentang ketawaduannya Nabi SAW. Dan ketika hendak berpisah, Nabi SAW pun memberikan wasiat kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Dengan mengatakan, ya Mu'ad, innaka asa alla talqani ba'da ami hada. Wahai Mu'ad, bisa jadi engkau tidak akan berjumpa lagi denganku setelah tahunku ini. Setelah tahun ini. Nah. Wala'allaka tamurru bi masjidi hada wa qabri. Dan barangkali engkau nanti lewat di masjidku dan di kuburanku. Ketika mendengar wasiat Nabi SAW ini, Mu'ad menangis. Ia takut berpisah dengan orang yang sangat dicintainya, yaitu Nabi SAW. Nah, dan Nabi pun berbalik ke arah Madinah. Kemudian Mu'ad pergi ke negeri Yaman. Nah, Mu'ad baru kembali ke Madinah pada masa khilafah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Terwujud apa yang diucapkan oleh Nabi SAW. Ketika Mu'ad kembali dari negeri Yaman ke Madinah dalam keadaan Nabi SAW telah meninggal dunia. Kemudian setelah itu, Mu'ad pergi ke negeri Syam. Kemudian beliau meninggal di negeri Syam tersebut. Qala Syaikhul Islam, berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala dalam fatwanya, "Wa min fadaili Mu'ad radhiyallahu taala anhu annahu ba'asahu sallallahu alaihi wasallam ila al-Yaman muballighan anhu wa mufaqihan wa mu'alliman wa hakiman." Di antara keutamaan-keutamaan Mu'ad radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus beliau ke negeri Yaman. Muballighan anhu, sebagai mubalig menyampaikan dakwah, wa mufaqihan, sebagai orang yang memahamkan ilmu, wa mu'alliman, dan mengajarkan ilmu, wa hakiman, dan sebagai hakim. Ya. Tidaklah Nabi SAW mengutus Mu'ad ke negeri Yaman, melainkan dikarenakan keilmuan yang ada pada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan sampai Nabi mengatakan, a'lamu ummati bil halal wal haram bil halal haram Mu'ad bin Jabal. Umatku yang paling mengetahui tentang halal dan haram adalah Mu'ad bin Jabal. Dan juga Rasulullah mengatakan istaqri'u al-Qur'an min arba'ah. Belajarlah Al-Qur'an dari empat orang. Di antaranya min Ibni Mas'ud wa Salim maula Abi Hudzaibah wa Ubay bin Ka'ab wa Mu'ad bin Jabal. Dari Abdullah bin Mas'ud, Salim maula Abu Hudzaibah dan juga Ubay bin Ka'ab dan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Nah. Yeah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kecintaannya kepada Mu'ad. Ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuk. Wahai Mu'ad, sungguh aku ini mencintaimu karena Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Nah. Qaluhu, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab. Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahlul kitab. Qala al-Qurtubi, berkata al-Imam al-Qurtubi, ya'ni bihi al-Yahud wan-Nasara. Yang dimaksud dengan ahlul kitab adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ketika disebutkan dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW ahlul kitab, yang dimaksud Yahudi dan Nasrani. Walaupun orang-orang kafir yang lainnya memiliki kitab-kitab yang mereka anggap sebagai kitab suci menurut mereka. Ya, Hindu, Buddha punya kitab. Tapi ketika dimaksudkan dalam Al-Quran ahlul kitab, yaitu Yahud dan Nasrani. Kenapa sebutkan ahlu kitab? Dikarenakan diberikan kepada mereka kitab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Diturunkan kepada mereka kitab Injil. Turunkan kepada mereka kitab Taurat. Nah. Sehingga mereka sebut dengan ahlu kitab. Li'annahum kanu fil Yaman aksar min musyrikil Arab au aglab. Rasulullah mengatakan engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahlu kitab dikarenakan mereka ahlu kitab di negeri Yaman itu lebih banyak dibandingkan orang-orang musyrik dari kalangan bangsa Arab. Jadi kebanyakan penduduk Yaman ketika itu dari kalangan ahlu kitab. Nah, Yahud ataupun Nasrani. Yeah. Bahkan kita kenal ketika Abraha, nah, dengan pasukannya sangat banyak ingin menghancurkan Ka'bah. Abraha di Yaman ketika itu. Nah, dan agamanya Nasrani. Ya, yeah. Terjadi beberapa kali peperangan-peperangan di negeri Yaman. Sebelum dikuasai oleh orang Yahudi. Nah. Kemudian ya, ditaklukkan oleh Abraha tadi. Nasrani. Sehingga banyak penduduk Yaman itu dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Jumlah mereka lebih banyak dibandingkan orang-orang musyrikin dari kalangan Arab. Wa innama nabaha ala hada yatahayya'a limunadharatihim. Akan tetapi Nabi SAW memperingatkan ini kepada Mu'ad. Engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahlu kitab supaya Mu'ad bersiap-siap. Ya, untuk berdiskusi dengan mereka. Di sini menunjukkan tentang pentingnya seorang da'i mengetahui keadaan mad'u. Ya. Siapa yang hendak dia dakwahi? Nah, Rasulullah pun mengatakan kepada Mu'ad, engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahlu kitab. Ya. Bahwasanya mad'u yang akan didakwahi oleh Mu'ad itu kebanyakan mereka ahlu kitab. Supaya apa? Supaya Mu'ad bersiap-siap untuk berdiskusi dengan mereka. Ya. Lalu kita jelaskan bahwasanya seorang da'i tidak hanya mengetahui tentang hal dan haram saja. Tidak hanya mengetahui ilmu syariat saja. Tapi seorang da'i pun harus mengetahui tentang keadaan mad'u. Siapa yang dia seru? Nah, kemudian setelah dia mengetahui keadaan mad'u, dia pun harus mengetahui tentang kaifiyatud da'wah. Bagaimana tata cara berdakwah? Yeah. Ini tiga ilmu yang sangat penting bagi seorang da'i. Yang pertama ilmu tentang ilmu syariat. Halal, haram, wajib, misalkan. Atau keharaman dan lain sebagainya. Yang kedua, ilmu tentang keadaan mad'u. Yang ketiga, ilmu tentang kaifiyah dakwah. Nah, banyak di antara da'i yang dia tahu tentang ilmu syariat, tapi dakwahnya serampangan. Ya, tidak memperhatikan keadaan mad'u-nya. Nah, dakwahnya kasar, keras, membuat manusia lari darinya. Nabi SAW pun disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lanfaddu min hawlik." Dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, engkau berbuat lembut kepada mereka. Nabi SAW bersifat lemah lembut kepada manusia. Kalau seandainya engkau orang yang keras, kasar, kaku, niscaya manusia akan lari darimu. Nah, waqala al-Hafidh, berkata al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, huwa katawti'ah lilwasiyah liyajma'a himmatahu alaiha. Ucapan Nabi SAW ini kepada Mu'ad, wahai Mu'ad, sungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahlu kitab. Ya, seperti pembukaan terhadap suatu wasiat. Ya. Supaya apa? Liyajma'a himmatahu alaiha. Supaya Mu'ad memfokuskan perhatiannya kepada perkara ini, ya, yang akan didatangi bukan orang-orang bodoh, akan tapi orang yang telah paham tentang Alkitab, ya. Sehingga Mu'ad benar-benar memfokuskan perhatiannya untuk mendakwahi mereka dengan cara yang sesuai dan untuk mempersiapkan, ya, apa saja yang perlu untuk disampaikan kepada mereka. Nah, ya, ini sangat penting sekali tatkala kita mendakwahi misalkan suatu tempat. Lihat penduduk tempat tersebut. Apakah mereka orang-orang terpelajar, ataukah mereka masyarakat kampung, pedesaan, awamun nas, manusia-manusia yang awam. Nah, atau apakah mereka memiliki pemikiran-pemikiran yang menyimpang dan semisalnya. Nah, sehingga kita benar-benar mempersiapkan ilmu untuk mendakwahi mereka. Qauluhu, ucapan Nabi SAW, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilahi syahadatu an la ilaha illallah." Jadikanlah awal pertama yang engkau seru kepada mereka syahadat la ilaha illallah. Ini pesan Nabi SAW kepada Mu'ad bin Jabal ketika hendak berdakwah di negeri Yaman. Ya, jadikanlah pertama yang engkau seru kepada mereka syahadat la ilaha illallah. Ya, ini menunjukkan bahwasannya dakwah yang paling utama adalah dakwah tauhid. Ya. Awal pertama yang hendaknya kita dakwahkan kepada manusia adalah dakwah tauhid. Ya. Bukan dakwah tentang ekonomi, dakwah tentang politik, tapi dakwah tauhid. Memahamkan manusia untuk benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Supaya tumbuh keyakinan dalam dirinya bahwasanya Allah lah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Allah lah satu-satunya yang menciptakan, yang mengatur alam semesta, yang memberi rezeki. Dikarenakan Allah yang menciptakan semuanya itu, maka Allah lah yang berhak untuk diibadahi. Syahadatu, kata syahadah dalam bahasa Arab ini rufi'a ala annahu ismun yakun muakhar, dirofakkan sebagai isim yakun yang diakhirkan, fal yakun dalam bahasa Arab, kana yakunu, memiliki suatu amalan. Amalannya itu merofakkan isimnya, menasubkan khobarnya. Syahadatu di sini dirofakkan sebagai isim yakun. Isim yakun yang diakhirkan pada asalnya isim kana atau isim yakun tasrifannya ini diawalkan, sementara ini diakhirkan. Falyakun awwala, awwala sebagai khabaruha muqaddam, sebagai khabar yakun yang didahulukan. Wayajujul aqsu, dan boleh juga dibalikkan. Falyakun awwalu, boleh juga demikian. Kalau awalu didomahkan berarti sebagai isim yakun awalunya. Falyakun awalu ma tad'uhum ilaihi syahadata. Syahadata sebagai khobarnya. Nah, boleh ini dan boleh itu. Dalam sisi tatanan bahasa Arabnya. Si Robnya. Qulu wa bi riwayatin illa ayyuhidullah. Dalam riwayat yang lain, falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi ila ayyuhidullah. Jadikanlah awal pertama yang engkau seru kepada mereka supaya mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi riwayatu sabitatun fi kitab at-tauhid min sahih al-Bukhari. Riwayat ini telah tetap dalam kitab tauhid dari sahih al-Bukhari. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari ada suatu kitab yang diberi judul Kitab Tauhid. Wa asharul musannifu bi dhikri hadhihi riwayah ila tanbih ala makna syahadah alla ilaha illallah. Al-Musannif mengisyaratkan dengan menyebutkan riwayat ini kepada tanbih perhatian terhadap makna syahadat la ilaha illallah. Fa inna ma'naha tauhidullah ta'ala bil ibadah. Sesungguhnya makna syahadat la ilaha illallah adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Wa nafyu ibadati ma siwa, dan menafikan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini makna syahadat la ilaha illallah adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan dan menafikan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi ibadatullah. Jadikanlah awal pertama yang engkau seru kepada mereka adalah peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika wal kufru bit tagut wal imanu billah. Yang dimaksud dengan ibadah kepada Allah itu adalah mengkufuri tagut-tagut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman yakfur bitaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha." Barang siapa yang mengkufuri tagut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah berpegang teguh dengan tali yang kuat. Ya. Apa yang dimaksud yang kuat? Yaitu kalimat la ilaha illallah. Wal urwatul wusqa hiya la ilaha illallah. Yang dimaksud dengan urwatul wusqa, tali yang kuat, adalah kalimat la ilaha illallah. Maka dalam ayat ini menjelaskan tentang makna la ilaha illallah, yaitu al-kufru bitaghut wal imanu billah. Dikarenakan orang yang mengkufuri tagut-tagut dan beriman kepada Allah dinyatakan telah berpegang teguh dengan kalimat la ilaha illallah. Wa bi riwayatil Bukhari, dalam riwayat Bukhari, faqala ud'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Suruhlah mereka untuk bersaksi la ilaha illallah dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini beberapa riwayat-riwayat yang semakna dengan hadis yang kita sebutkan tadi. Ya. Ada riwayat yang mengatakan jadikanlah apa ya awal pertama yang kau seru kepada mereka syahadat la ilaha illallah. Ada riwayat yang mengatakan jadikanlah awal pertama yang kau seru kepada mereka supaya mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat yang lain, jadikanlah awal pertama yang kau seru kepada mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak saling bertolak belakang antara riwayat-riwayat ini. Bahkan saling menjelaskan satu dengan yang lainnya. Makna la ilaha illallah adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menafikan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan juga makna la ilaha illallah adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengkufuri tagut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi inilah dakwah yang pertama disampaikan kepada umat. Dakwah tauhid. Ya. Sebagaimana dakwahnya para anbiya, dakwah tauhid. Nah, para rasul mengatakan kepada kaumnya, "An'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ilah yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi itu mengatakan, "Alla ta'budu illallah." Janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dakwah para rasul menyuruh manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga ketika Nabi SAW mengutus para utusannya, mengingatkan mereka supaya awal yang pertama kali didakwahkan adalah dakwah tauhid. Ya. Ini sebagai pondasi tauhid ini. Ya. Kalau pondasinya rapuh, ya, maka bangunannya pun bisa rapuh. Sehingga hendaklah memperkuat pondasi terlebih dahulu. Ya. Sekarang ini kalau kita perhatikan, banyak di antara kaum muslimin, tapi dalam masalah tauhidnya rapuh. Ya. Mengaku sebagai kaum muslimin, tapi masih juga mengadakan sesajen-sesajen. Nah, mengaku sebagai kaum muslimin, masih juga datang ke kuburan meminta-minta kepada orang yang telah meninggal dunia. Rapuh tauhidnya. Nah, sehingga kita memahamkan kepada umat tentang tauhid yang sebenarnya. Yeah. Sebagian mereka banyak yang masih beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dibanding ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti halnya keadaan orang-orang musyrik pada zaman dahulu. Yeah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama yang beliau seru kepada umatnya adalah tauhid. Supaya manusia benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai macam peribadahan. Ya. Qultu la budda fi syahadati an la ilaha illallah min sab'ati syurut. Aku katakan dan mesti dalam syahadat la ilaha illallah ada 7 syarat. La tanfa qailuha illa bizdima'iha. Orang yang mengucapkan syahadat la ilaha illallah tidak bermanfaat baginya kecuali terkumpul padanya 7 syarat tersebut. Nah, ya. Jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah tidak akan bermanfaat di akhirat nanti. Adapun di dunia, ya zahirnya, ya dia terjaga darahnya, terjaga hartanya, dikatakan orang yang mengucapkan la ilaha illallah dihukumi sebagai muslim. Ya, di dunia kita menghukumi seorang sesuai zahirnya. Adapun bagaimana batinnya, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di akhirat nanti jelas orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak memenuhi syarat-syaratnya, ya tidak akan bermanfaat. Nah, para ulama menyebutkan bahwasanya la ilaha illallah miftahul jannah. La ilaha illallah ini merupakan kuncinya surga. Nah, di mana kunci itu mesti memiliki gigi-gigi untuk bisa membuka suatu pintu. Yeah. Dan gigi-giginya ini adalah syarat-syaratnya. Yeah. Sehingga kalau kita mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak memenuhi syarat-syaratnya, bagaikan kunci yang tidak ada gigi-giginya. Yeah. Bagaimana mungkin bisa membuka pintu surga dengan kunci yang seperti itu? Yeah. Sehingga mesti memenuhi syarat-syaratnya, bukan sekedar ucapan la ilaha illallah, tapi harus memenuhi syarat-syaratnya. Yeah. Supaya digambarkan tadi, la ilaha illallah yang kedudukannya sebagai kunci surga ini, ya, bisa bermanfaat dengan adanya gigi-gigi kunci tersebut, sehingga bisa membuka pintu surga. InsyaAllah mungkin kita lanjutkan pada pertemuan yang lain berkaitan dengan apa saja syarat-syarat la ilaha illallah. Ya hun alhamdulillah subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.